emansipasi, tertib, rukun, aktif, kreatif, amanah hanya dimiliki oleh Petra Kapital. Gary Mahesa kehilangan untuk Petra Kapital. Makasih Yong. Kita gagal lagi bareng nyoba apa? Tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Nyupal lama Petraka asik. Sungguh berharga.